dari hari burukmu. Dulu akulah penyelamatmu, pelindung dalam jiwamu. Oh, selalu ada untukmu. Firasatku berkata tuk jauh. Bermain cinta terang saja terlihat di mataku. Kau peluk dia jelas di depanku. Apa kamu lupa pengorbananku? Kamu terlalu jahat perlakukan diriku sekejam ini. Lakukan diriku sekejam ini. Lebih baik ku sendiri. Selalu